Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami banggakan dan juga kami muliakan, kembali kita bersua di acara kita, acara Penjujuh Hati, yang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di ayat ke-6 dari surah Al-Furqan, surat ke-25 di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafuran rahima. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-6 ini Allah memberikan jawaban yang sangat tegas untuk menghilangkan keraguan dan membuat orang yang beriman kepada Allah semakin tenang jiwanya, karena mendapatkan jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang kafir, orang-orang yang keras kepala dan bandel menolak seruan dan ajakan kebaikan yang disampaikan oleh Rasul, dan mereka malah menuduh Al-Quran dengan tuduhan yang bermacam-macam, kemudian sebagai solusinya Allah langsung menurunkan keterangannya bahwa Qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah, Tuhan yang memiliki kemampuan untuk, Tuhan yang maha mengetahui baik yang rahasia yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini adalah pernyataan tegas dari Allah. Dan bukan hanya untuk mereka saja pada saat itu, sehingga akhirnya membuat mereka bungkam, tidak sanggup lagi berbicara, karena selama ini menuduh yang tidak-tidak, tanpa argumen yang kuat, itu dibuat, ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi, yang tidak tahu baca apalagi menulis. Ketika mereka menuduh Al-Quran itu adalah buatan dan disokong oleh orang-orang sahabat Rasulullah, tidak juga seperti itu, tidak benar. Karena memang rata-rata masyarakat Arab saat itu adalah yang beriman kepada Rasul, kebanyakannya adalah orang-orang yang lemah, budak. Bagaimana mereka mau mensupport itu ketika kondisi dan status mereka adalah orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang lemah. Makanya kemudian Allah langsung membuka mulut orang-orang yang kufur ini. Qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Ingat baik-baik, yang menurunkan itu adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Nah, kita harus sadar dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena kita itu adalah kisah pada masa dahulu, bukan kisah, keterangan yang membuka orang-orang kafir pada masa dahulu dan menjadi pelajaran terbesar kepada kita saat sekarang ini. Bahwa kita diingatkan kembali Al-Quran yang selama ini mungkin banyak kita abaikan, itu yang menurunkannya adalah Allah. Al-Quran itu adalah kalam Allah, yang menurunkannya bukan main-main, adalah Tuhan yang maha penguasa di langit, di bumi, dan seluruh alam semesta. Kita banyak meragukan Al-Quran, ya, sehingga akhirnya kemudian kita jarang membaca Al-Quran. Kita tidak begitu yakin dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sehingga akhirnya kehidupan keseharian kita menjadi kehidupan yang jauh dari Al-Qur'an. Makanya melalui keterangan ayat ini Allah mencoba untuk menyadarkan kita kembali, ya, bahwa Al-Qur'an yang menjadi kitab suci kita itu bukan kitab sembarangan, akan tetapi itu adalah firman Allah yang berisi tentang kehendak-kehendak Allah. Bagaimana Allah mengatur kehidupan alam semesta ini secara khusus manusia dengan tujuan adalah untuk kebaikan umat manusia. Innahu kana ghafurar rahima, yang sudah-sudah, maka ke depan song-song kehidupan yang lebih baik di tahun baru hijrah ini dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Jadilah orang-orang yang Qurani, jadikan kehidupan kita kehidupan yang Qurani, karena itu adalah pesan terpenting di ayat ke-6 ini. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fadli, yang akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan Ustaz. Konsep perdana, Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Yang dikatakan oleh Ustaz Perdana sebelumnya bahwa ini adalah sebuah deklarasi Allah supaya orang-orang yang beriman pada saat itu rapuh, orang-orang yang beriman pada saat itu hanya meyakini dengan akidahnya, karena pada saat itu belum ada kemampuan riset sains teknologi di zaman Rasulullah untuk membuktikan keberadaan dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah hanya bisa ditempuh dari sebuah keyakinan yang hakul yakin, belum pada konteks ainul yakin. Kalau ainul yakin apa seperti yang diminta oleh Nabi Musa, ya, manna wasalwa diturunkan langsung dari langit, kemudian bagaimana kemudian Nabi Musa begitu ragunya ingin melihat Allah Subhanahu wa taala langsung dengan ainul yakinnya. Pada saat zaman Rasulullah, hakul yakin yang ada dalam diri mereka inilah yang kemudian menjadi alat untuk menjadi tameng para kafir yang mengolok-olok mereka. Rasul orang yang bilanglah dari keturunan yang tidak baik, ya. Bahkan di ayat lain dalam surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 31, Allah juga berfirman dan menyindir orang-orang kafir yang mengatakan, "Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an 'ala rajulin minal qaryataini 'adzim." Dan mereka berkata, andai kata, ya, nuzil hazal Quran, diturunkan Al-Quran ini kepada seorang lelaki, ala rajulin minal qaryataini 'adzim, dari laki-laki yang dua kampung yang besar pada saat itu, yaitu Mekah dan Thaif. Orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang bilanglah kaya raya. Orang-orang yang jadi generasi darah biru. Mungkin mereka akan beriman. Nah, ini balik lagi seperti yang kemarin dikatakan Ustadz Perdana, ya, ibarat gotong royong itu. Kenapa dibikin hari Minggu? Kenapa nggak dibikin hari Kamis saja? Pas hari Kamis, kenapa hari Kamis? Hari Kamis kan hari kerja. Ada saja alasan-alasan di balik mereka. Maka daripada itu Allah mengatakan kul anzalalladzi ala musyara, Allah yang menurunkan, yang mengetahui. Ini adalah sebuah kata-kata perlawanan sebenarnya buat orang-orang kafir. Sirro fisamawati wal'ad, hal-hal yang menjadi rahasia langit dan bumi. Mungkin saat ini kita sudah sampai pada pengetahuan sains dan teknologi yang lebih canggih sehingga bisa melihat bahwa ternyata atmosfer seperti yang pernah kita paparkan itu 500 km atmosfer yang melindungi bumi sehingga bumi menjadi aman dari panas yang terlalu panas, dari dingin yang terlalu dingin, atau dari pecahan-pecahan tabrakan-tabrakan komet atau planet yang ada di ruang angkasa sana. Sirro, belum lagi bicara tentang bagaimana anin nabail adzim, berita yang besar yaitu hari kiamat. Allah yang tahu itu, Allah yang sampai kepada itu, dan kita belum sampai. Maka dikatakan di sini innahu kana ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun, ya, atas dosa-dosa mereka, atas kesombongan mereka, udah yakin saja. Rahim ini adalah kasih sayang Allah atas keberlangsungan kehidupan. Kalau Allah langsung marah, tidak mengampuni, ya, maka dikatakan dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmatku itu mengalahkan, ya, kemarahanku. Maka daripada itu, sahabat inspiratif rahimakumullah, ini menjadi keyakinan kita. Dan saat ini ternyata sirro, rahasia-rahasia langit dan bumi itu sudah ada di hadapan kita. Sudah banyak intelektual non-muslim lagi bahkan melihat kebesaran keagungan Al-Quran yang tertulis jelas dalam Al-Quran dan bisa terbukti secara ilmiah. Insya Allah ini menambah keyakinan kita. Para pendengar rahimakumullah, satu kesimpulan yang besar dan sangat penting untuk kita pahami adalah bahwa begitu Allah Subhanahu wa taala sangat tegas menyatakan tentang Al-Qur'an, status Al-Qur'an itu adalah merupakan firman-Nya yang Ia turunkan langsung, bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan agar kita jangan meragukan lagi Al-Qur'an. Oleh karena itu, maka bukti-bukti perjalanan sejarah sudah cukup mencatat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini pada akhirnya mampu untuk mengungkap akan kebenaran Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lewat. Bagaimana terjadinya alam semesta ini yang dulunya adalah satu dan kemudian akhirnya terpecah, itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran, ya, sejak 14 abad yang lewat. Bagaimana kemudian Allah menggambarkan dengan jauh lebih detail di mana Nabi Nuh alaihi salam mendaratkan kapalnya, dan itu akhirnya terbukti dibandingkan dengan keterangan kitab-kitab yang lain yang agak simpang siur dan tidak jelas menjelaskan tentang itu. Begitu juga dengan penemuan-penemuan di bidang kedokteran, kesejarahan dan sebagainya, semuanya membuka kembali secara perlahan tapi begitu sangat jelas bagaimana Al-Quran adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang la ya'tihil batilu min baina yadayhi wala min khalfi, yang tidak akan pernah terkena unsur kebatilan atau kesalahan baik di dalam keterangan yang sebelumnya maupun di dalam keterangan yang akan datang sampai nanti pada hari kiamat. Sekali lagi, jangan ragukan Al-Qur'an, percaya kepada Al-Qur'an, jadikan Al-Qur'an sebagai bimbingan kehidupan kita dan jadikan Al-Qur'an sebagai pegangan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.